وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف، فقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ثم استثناهم، فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Berkata المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله dalam شرح السنة: واعلم، dan ketahuilah، annahu، bahwasanya، la yazalun nasu fi iqabatin min ahli al-haqqi was sunnah، bahwasanya akan terus ada، la yazalu، senantiasa ada، terus menerus، annasu، manusia، fi iqabatin min ahli al-haqqi was sunnah، sekelompok manusia yang mereka itu terus berada di atas al-haq، di atas sunnah. Artinya dengan berbagai macam kebid'ahan dan kesesatan yang terus datang melanda umat ini, kita harus mengetahui pula bahwa di sana akan selalu ada sekelompok manusia dari kalangan muslimin. Akan selalu ada di setiap generasi, di setiap tempat, dari kaum muslimin yang mereka itu tetap kokoh di atas al-haq, tetap istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yahdihimullah, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka. Hidayatu at-tawfiq wal-ilham. Mereka benar-benar berada di atas al-haq dan tersebar di kalangan mereka, tidak terbatas pada satu tempat. Di setiap masa tidak hanya terbatas pada satu tempat, tetapi tersebar di berbagai belahan penjuru dunia. Wa yahdi bihim ghairahum, dan dengan sebab mereka Allah tabaraka wa taala memberikan hidayah kepada manusia-manusia yang lain, kepada kaum muslimin yang lain. Jadi Allah memberikan hidayah kepada mereka ahlul haq tadi, dan mereka berdakwah menyampaikan syariat Islam ini, sehingga dengan sebab dakwah mereka kaum muslimin yang lain yang selama ini lalai dan terlena mendapatkan hidayah. Wa yuhyi bihimus sunana, dan dengan sebab mereka Allah tabaraka wa taala menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap muncul kebid'ahan pasti akan ditinggalkan suatu sunnah, akan hilang suatu sunnah dari suatu kaum yang melakukan kebid'ahan tersebut. Maka ketika muncul orang-orang yang istiqamah di atas al-haq, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendakwahkan tauhid dan sunnah, maka dengan sebab mereka inilah Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan sunnah, kembali hidup yang sempat ditinggalkan oleh manusia. Fahumul ladzina wasafahumullahu ta'ala, maka mereka-mereka inilah yang Allah berikan hidayah kepada mereka, dan dengan sebab mereka Allah memberikan hidayah kepada orang lain, dan dengan sebab mereka Allah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sempat ditinggalkan oleh manusia. Mereka-mereka ini yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pujian, ma'akillatihim, bersamaan dengan sedikitnya mereka, indal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan. jumlah mereka sedikit, bukan mayoritas. Tetapi sedikitnya mereka di atas al-haq, ini yang menjadi tolak ukur. Sedikit kalau di atas kesesatan, ini juga terhina, tercela dan hina. Banyak ketika mereka berada di atas al-haq, ini satu kemuliaan. Sebagaimana yang terjadi di masa tiga generasi terbaik umat ini yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Al-Haq sangat tampak. Al-Haq benar-benar menjadi hakim bagi segala perkara yang terjadi di antara mereka. Namun dibanding dengan jumlah manusia yang hidup di dunia, mereka sangat sedikit sekali. Ketika terjadi perselisihan, justru mereka adalah jumlah yang sangat sedikit. Sedikit yang berada di atas al-haq. Faqala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Dan tidaklah terjadi perselisihan di antara mereka tentang al-kitab. Apakah itu orang-orang Yahud berselisih tentang kitab mereka, atau orang-orang Nasara berselisih tentang kitab mereka, atau bahkan kaum muslimin terjadi perselisihan di antara mereka tentang Al-Qur'an. Illa alladzina utuhu, kecuali mereka-mereka yang telah diberikan pengetahuan Al-Kitab itu kepada mereka, tahu mereka tentang Al-Qur'an tafsirnya. Tetapi mereka tetap menyelisihi al-haq min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum. Justru setelah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan yang sangat jelas dan gamblang. Kalau seseorang menyelisihi al-haq karena kejahilannya, karena ketidaktahuan dia, ini orang akan menyatakan, ya wajar dia jahil, dia enggak tahu. Sehingga sesuatu yang mestinya dia ikuti, justru dia ingkari. Kenapa? Dia enggak tahu. Akan tetapi ketika seseorang mengetahui ini al-haq, namun kemudian dia menyelisihinya, ini yang sangat berbahaya. Lah jelas-jelas ini yang benar kok, kenapa ditinggalkan? Ini yang hak, kenapa dijauhi? Padahal dia tahu ini jalan kebenaran. Tidaklah mereka berselisih tentang Al-Quran atau tentang Al-Haq, kecuali justru setelah mereka mengetahui itulah Al-Haq. Baghyan bainahum. Karena adanya sifat Al-Baghi, Al-Hasad, kedengkian. Adanya pertentangan ambisi pribadi. Oleh karena itu maka mereka menjauhi Al-Haq. Karena sifat iri, dengki, ambisi pribadi yang ada, akhirnya orang-orang ini tadi menjauhi al-haq, meninggalkan al-haq. Bukan karena mereka tidak tahu, justru karena setelah mereka mengetahuinya, maka mereka meninggalkan al-haq tadi. Thumma istasnahum faqala, maka kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengecualikan kelompok yang mulia tadi, yang terus berada di atas al-haq dan istiqamah bagaimanapun kondisinya. Walaupun di situ ada kemungkinan-kemungkinan iri, dengki, ambisi-ambisi pribadi, tetap mereka menyuarakan al-haq, menyampaikan al-haq dan istiqamah di atas al-haq. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengecualikan mereka. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biiznih. Maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, yang tunduk kepada al-haq, yang menerima al-haq dan membela serta mengagungkan al-haq tadi. Tetap ketika terjadi perselisihan, mereka berpegang teguh dengan al-haq. Lima ikhtalafu fihi min al-haqqi biiznih. Maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah, membimbing mereka-mereka yang beriman terhadap sesuatu yang terjadi dan diperselisihkan di antara mereka dari al-haq itu, biiznihi, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap mereka istiqamah. Wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Inilah kelompok yang mulia tadi. Sekelompok orang yang akan terus berada di atas al-haq. Allah berikan hidayah kepada mereka ketika terjadi perselisihan. Dengan sebab mereka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan hidayah kepada orang-orang yang lain. Karena mereka menjelaskan al-haq. Mereka menghidupkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus mereka istiqamah di atas sunnah tadi sehingga manusia tahu mereka-mereka inilah yang berada di atas al-haq. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tazalu 'isabatun min ummati dhahirina 'alal haq. La yadhurruhum man khadhalahum." Hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Rasulullah SAW bersabda tentang sekelompok umat ini yang terus berada di atas al-haq. La tazalu isabatun min ummati. Akan terus ada sekelompok orang dari umatku. Senantiasa ada. Bukan hanya di masa Rasul. Tabi'in, atba'u tabi'in, bahkan ila yaumil qiyamah. Akan terus ada sampai nanti mendekati hari kiamat. Sekelompok orang yang terus berada di atas al-haq ini. Bahkan di setiap penghujung 100 tahun Allah tabaraka wa ta'ala membangkitkan seorang mujaddid. Yujaddidulaha dinaha, memperbaharui bagi kaum muslimin agama Islam yang benar. Jadi tidak akan habis musnah begitu saja al-haq, tidak. Akan selalu dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan dimunculkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang terus berdakwah mendakwakan al-haq. Dan kita berharap kita menjadi para pengikut al-haq ini. Menjadi sekelompok dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus berusaha berada di atas al-haq dan mendakwahkan al-haq. La tazalu 'isabatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang mereka menampakkan al-haq. Mereka tampil membela al-haq bukan karena pujian, bukan karena mengharapkan imbalan dunia, bukan. Tetapi dalam rangka dakwah ila Allah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan membahayakan mereka. Tidak akan memudaratkan mereka. Adanya orang-orang yang merendahkan, menghinakan mereka. Enggak akan mudah mereka surut ke belakang. Enggak akan mudah mereka mundur dalam dakwah mereka. Walau berbagai macam halangan dan rintangan datang. Dan itu satu kemestian. Dakwah mereka pasti akan mengalami berbagai macam ujian, rintangan, tantangan dari manusia. Dan itu merupakan sunnatullah. Dan hal itu tidak membuat mereka mundur, surut ke belakang. Tidak. Tidak ketika berdakwah di satu tempat kemudian diusir. Berdakwah lagi di tempat yang lain dikatakan teroris. Berdakwah di tempat yang lain dikatakan memecah belah kaum muslimin. Kemudian sudahlah, enggak usah berdakwah kita. Sepertinya sulit diterima dakwah al-haq ini. Di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak demikian. Mereka akan terus berdakwah. Menyampaikan al-haq. Hatta ya'tiya amrullah wa hum zahirun. Sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka terus berada di atas al-haq. Mereka selalu ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam bisawab. Adapun keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah, insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dijelaskan kembali pengertian atau definisi dari al-ilmaniyah atau sekuler. Jazakumullahu khairan. Disebutkan dalam kitab ini oleh Syekh dalam tahqiq, dalam ta'liq di bawah pada halaman 177 dalam kitab Irsyadus Sari, disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang apa itu al-ilmaniyah. Beliau menyatakan hiya fasluddini an syu'unil hayati wa azlihi fil dhamiri wa fil kanisati aw nabdhiddini kullihi. Al-ilmaniyah atau faham sekuler itu adalah memisahkan agama dari kehidupan manusia dan hanya membatasinya dalam hati atau tempat-tempat ibadah, atau bahkan meninggalkan agama secara menyeluruh. Antum ingin berdagang, enggak usah bahas tentang agama di situ dalam perdagangan antum. Oh ini riba, ini haram, ini ghish, ini enggak boleh. Ini termasuk satu di antara sekian unsur ribawiyah. Jangan bahas ini. Kalau mau bahas tentang agama, cukup di masjid-masjid. Jangan di pasar-pasar kaum muslimin, jangan di tempat-tempat umum. Agama silahkan di masjid saja. Hanya terbatas di dalam masjid. Keluar dari masjid, enggak ada lagi agama. Yang berbicara adalah kebebasan. Ini faham sekuler. Dan ini definisi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, dan az-zandaqah, kezindikan itu hampir mirip dengan faham ini. Barakallahu fikum. Misran subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.